Lilo maju maju maju ora usah tawuran nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi. Hey sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dipecah kamu. Goyang goyang. aduh aduh aduh aduh.